Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman yang saya hormati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dalam suasana siraman rohani yang mudah-mudahan siraman rohani dari Maktab Dakwah Sinayah Qadimah di Riyadh ini memberikan banyak manfaat bagi diri saya dan bagi diri saudara-saudara dan bapak-bapak sekalian. Kaum muslimin yang saya hormati dan dimuliakan Allah, dalam sebuah surat yaitu surat Al-Furqan, pada akhir-akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan memberikan kepada kita semua tentang beberapa sifat dan kriteria dari hamba-hambanya yang dicintainya. Alangkah baiknya kalau kita telaah sifat-sifat tersebut, mudah-mudahan dengan mendalaminya kita semua bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Allah berfirman yang artinya, dan hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba yang maha pengasih itu, ketika mereka berjalan di muka bumi, mereka berjalan dengan hauna. Hauna di sini, para ahli tafsir memberikan penjelasan, artinya adalah dengan rendah diri, dengan penuh tawadu, dengan penuh kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memiliki sifat congkak maupun sombong. Ini tidak berarti bahwa jalan mereka seperti orang yang sakit atau yang orang yang lemah, tidak. Tetapi seorang muslim dan seorang mukmin ketika berjalan, dia berjalan dengan tegap. Tetapi jalannya tersebut adalah merupakan sikap tawadhu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadar bahwa Allah lah yang menguasai segala sesuatu. Mereka menghayati firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamshi fil ardi maraha, ya. Dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibala tula. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa menembus bumi dan tinggi kalian tidak akan sampai setinggi gunung, ya. Kaum muslimin dan muslimah yang saya hormati dan dimuliakan Allah, inilah sikap jalan seorang muslim dan muslimah. Mereka juga sadar bahwa kita sebagai manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari mana? Dari bumi, dan nanti kembalinya adalah ke dalam bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita semua juga dari bumi, ya. Allah berfirman di dalam surat Thaha ayat 55, minha khalaqnakum wa minha nukhrijukum, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, ya. Dari bumi kami menciptakan kalian, ya. Kemudian darinya kami akan mengembalikan, dan kemudian dari bumi pula kami akan membangkitkan kalian semua untuk kalian lain. Inilah sikap seorang muslim di dalam berjalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwa beliau bila berjalan, beliau berjalan dengan tegap, ya. Sampai-sampai beliau berjalan dengan cepat sehingga para sahabat yang lain sulit untuk mengikuti beliau. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepadaku agar kalian saling bertawadhu, dan agar janganlah salah seorang di antara kalian mendzalimi saudaranya. Begitu pula janganlah saudaranya bersikap angkuh atau congkak terhadap yang lainnya, ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang kedua, di antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan sifat ibadur rahman ini, yaitu firman-Nya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil menyapa mereka, maka mereka mengucapkan ucapan keselamatan, ya. Jadi alangkah mulianya ibadur rahman itu. Mereka tidak mengindahkan celaan maupun ucapan atau lecehan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka menanggapinya dengan penuh arif. Mereka mengucapkan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sami'ul laghwa a'ridu 'an." Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya. Mudah-mudahan dua sifat ini bisa memberikan dampak ke dalam diri kita, sehingga kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita menyambung dengan sifat-sifat berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.